Jadi ya berapa itu? Mari kita beramai-ramai membaca selawat dan berdoa dalam pembukaan majelis taklim ini. Rabbil Mustafa, balwa maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. من العناية ركنا غير منهاد دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم بالحسن مستمل بالبشر مستهزم في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم mengambil barakah daripada Ummul Quran yang mulia. Al-Fatihah, Allah Ta'ala yutaqihuna fiddin, wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Semoga ruhul sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Semoga ruhul walidina wa masyaikhina wa muallimina fiddin. Allah Ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah. وعلى نية الدليل وتمام الكرسي ومأمل وصلاح الحال ظاهرا باطنا وأن الله تعالى يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان من غير محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافئة لكل شر لنا ولأحبابنا وللمسلمين وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله الفاتحة Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'di fa inna astaqal hadithi kitabullah ta'ala Wa khairal hadhi hadhi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatiha wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin sinar Mundur sedikit bacaannya Dari lakad kutta fi ghaflatin min hada Dala Allah ta'ala fi kitabihil aziz Ladat kunta fi ghaflatin min hada Takashakna anta vita'aka fabasarukal yawma hadir Wabala darimuhu hada ma ladaya atir Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid Manna'in bil khairi mu'asabin murid Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhara فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Majlis yang mulia dibuka dengan membaca beberapa selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pintu Allah untuk kita sampai kepada Allah dengan menggunakan pintu Nabi Muhammad. Kemudian dibacakan fatihatul kitab mengambil barakah daripada ummi Al-Quran yang mulia. Kalau ma'u zamzama lima siri balah fatihatul kitab lima diri atlah. Kalau air zam-zam diminum dengan niat diterima Tuhan, fatihah demikian dibaca diterima oleh Allah Ta'ala permintaan kita. Kita telah memohon dalam fatihah agar Allah kurniai kita taufik wal hidayah beserta inayah, dan Allah Ta'ala berikan sabat ketetapan dalam perjuangan kita sampai akhir umur kita, mati dalam iman, mati dalam husnul khotam. Itulah kemenangan yang akhir yang kita minta dalam fatihah yang kita baca tadi. Kemudian menyambung cerita akhirat, cerita akhir umur kita, yaitu akan masuk kita ke liang kubur dan akan bangkit pula nanti apabila saatnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan ditiup sirnai yang kedua, yaitu manusia ialah sirnai pertama lisaksi untuk menghancur leburkan, sirnai kedua lilbah untuk kita dibangkit besok di mana pedang mahsyar. Maka tidak apa yang kita tidak bisa lihat di dalam dunia ini akan nampak besok di mana hari kiamat. Apa yang mata kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa lihat malaikat, tidak bisa lihat sirat, tidak bisa lihat neraka, surga, dan besok sanggup mata kita melihat apa yang kita tidak bisa lihat dalam dunia ini. Allah Ta'ala telah firmankan dalam firman-Nya, lagat kunta di dunia fi ghaflatin min hadzal nazili bikal yawma fakashafna anka ghita'aka azalna ghaflataka bima tushahiduhu yawma fabasaruka yawma hadid habdun tudriku bihi ma ankartahu fi dunia lagat kunta. Dengan taufik sesungguhnya kata Tuhan adalah engkau dalam dunia manusia. Lagat kunta, sungguhnya adalah engkau di dalam dunia. Takdirnya lagat kunta di dunia, sungguhnya engkau berada di dunia ini. Fi ghaflatin, dalam kelalaian, dalam kelengahan. Min hadza, daripada ini, yang dimaksud daripada musyar ilaih, an-nazil bikal yawma, yang datang dan turun dengan engkau pada hari ini, yaitu hari mahsyar. Apa yang mana saudara-saudara sekalian kita lalai, lupa kita, maka yang kita hadapi satu tempat nanti namanya padang mahsyar. Itu padang maknanya lapangan, mahsyar maknanya tempat kumpul. Itu tempat kumpul di hari kiamat nanti namanya padang mahsyar. Tidak ada penghuni, satu pun tidak ada. Itu padang mahsyar. Tidak ada gunung, tidak ada yang legok-legok. La tara fiha iwajan wala anta. Ibara kalau ada lubang nanti ada manusia mengumpat di situ berlindung. Tidak ada jurang, tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada gedung, tidak ada rumah, tidak ada gubuk. Hanya yang ada lapangan saudara yang licin macam marmer, dia punya licinnya saudara. Kalau barang yang bundar kita lepas tak akan berhenti dari sangat licinnya saudara. Itulah pada mahsyar tempat kita jejakkan kaki kita besok di mana hari kiamat saudara. Itu disitulah semua manusia lari. Saya katakan pernah saya baca ayatnya di waktu sembahyang subuh. Katakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likullu imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Itulah hari mahsyar namanya yauma, pada hari besok di padang mahsyar, ya firul mar'u, lari seorang almar'u, maknanya seorang min akhi, dari saudaranya, tidak mau kenal besok saudara, lari, jangan di pejabat tangan, jangan di salaman, jangan di tanya, lari ada saudara-saudara sekalian. Min akhi wa ummihi wa abih, daripada ibu, daripada saudara, daripada bapak, wa sahibatihi wa bani, daripada kerabat, daripada bini, daripada semua pemilik, dan daripada anak, sama sekali kita harus tidak ada satu orang mengenal sahibatan wala walada, tidak ada bini, tidak ada anak dapat kita dekati besok di mana hari kiamat itu. Likulun ri'un minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Tiap-tiap seorang masing-masing memikirkan dirinya, apakah bakal selamat, apa bakal tidak, apa bakal nyemplung di mana neraka, apa bakal selamat, apa bakal berat timbangan kita di hari kiamat, apa bakal turun kebajikan kita, berat kejahatan kita. Belum ada satu tahu manusia apakah bakal terima suratan dari tangan kanan, apa bakal terima suratan dari tangan kiri, atau dari belakang kita. Na'udzubillah. Itulah hari saudara nafsi. Tapi bagaimana bisa ingat diri, bagaimana bisa ingat saudara, bagaimana ingat bapak, diri kita belum tentu selamat dari haibati dalikal yaum, dari haibatnya itu hari. Itu hari kata Tuhan, fakasafna, maka kami singkatkan. Maknanya fakasafna, maka kami singkatkan, disingkatkan oleh Tuhan. Apa yang mata kita tidak kuat lihat, fakasafna anka gita'ata, maka kami singkatkan daripada engkau gita'ata, apa yang menjadi penutup di mana mata engkau, apa yang tertutup di mata kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam mata kita sudah jadi sanggup kuat, fakasafna, maka kami singkatkan angka daripada engkau gita'ata, tutupan. Itu kita akan maknanya tutupan. Ini mata ada tutupan yang batin yang kita tidak lihat. Azalah kami hilangkan. Raflataka kalian engkau yang menutup lima tiga hidup huryum, dengan barang yang kau yakin hari. Kau yakin banget naik turun, kau lihat terbangan surat, kau lihat wakulun alzamnahu ila insanin, alzamnahu ta'irahu fi uruqih. Suratan sudah di batang leher kita, saudara, macam talung. Tuhan katakan, ikra, kita apa? Baca kau punya surat. Bagaimana, saudara? Tuhan berfirman sekaligus untuk manusia yang ratusan ribuan, miliar-miliar-miliar-miliar-miliaran. Tidak ada matahari banyaknya rangkaian Tuhan. Tuhan bilang, ikra, kita apa? Baca kau punya surat. Kebunyian semua manusia, kata binasikal yauma alaika hasiba, kata kami hisab kepada kau pada hari ini. Ibuli mu'minin bis'un wa bis'una sijillan hulu sijillin majjal basar. Kata Nabi, tiap-tiap orang mu'min besok akan terima 99 suratan. Dibaca tiap-tiap satu suratan dari 99 suratan sepandangan mata panjangnya, saudara-saudara sekalian. Allahu Akbar. Tuhan bilang, ikhya kubahat, baca kau punya surat. Kata binam sikari ya umat, alaika hasiba ibad. Bisa orang yang baca halihat al-kidat, la yugadiru sabiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbika ahada. Kalau saudara pun baca surat al-kahfi, saudara dapat di ayat ini, la yugadiru sabiratan wala kabiratan, tidak ada yang ketinggalan dosa yang kecil maupun dosa yang besar, illa ahsaha ditafsirkan oleh ulama makna as-saha jabatoha ditulis oleh malaikat sama sekali catatan. Ya wajadu ma'amilu hadirah, mereka dapati apa yang mereka telah kerjakan hadir sama sekali saudara-saudara. Kecuali orang yang sudah tobat kepada Allah, ditukarkan oleh Allah, yubadilullah sayyatihim hasanat, astaghfirullahaladzim. Mari tobat saudara, astaghfirullah. Lagi saudara, kiamat nanti pada hari kiamat mahdi, maka mata engkau, pandangan engkau hari kiamat itu hadis hadun tajam, maknanya kuat. Di dalam tafsir maknanya dari kuat, malam itu mata enggak kedip-kedip, lihat surga, lihat neraka, orang ahli neraka, orang ahli surga lihat surga, lihat mizan, lihat jembatan, lihat segala macam. Sudara, yaumun kana miqdaruhu 50 alf sanatin mimma ta'udun. Satu hari akhirat pada mahsyar, satu harinya kalau diukur dengan hari dunia 50 ribu tahun lamanya. 50 alf sanatin, 50 ribu tahun satu hari. Kalau setengah hari 25 ribu tahun hari akhirat, lain daripada hari dunia, saudara. Jadi hadis hasil tajam itu mata bisa kelak. Manusia kalau sudah mati matanya ini bahasa lihat yang biasa tidak bisa lihat malaikat. Karena manusia kalau lihat yang terlalu jelas, terlalu besar, dia bersihkan dan jelas, boleh masuk. Tutup itu nyata saya jantungnya. Kalau lihat yang terlalu bagus di dunia, boleh gila sudah. Tidak kuat. Tapi waktu dia masih diangkat, itu mata yang biasa, sanggup lihat malakal maut. Orang yang hidup tidak ada yang lihat malakal maut. Kita keributin orang yang mau mati, malakal maut datang tidak ada lihat saudara-saudara. Tapi yang mau mati lihat, kenapa matanya ditukar? Mata yang biasa yang tidak sanggup lihat malaikat melihat terang di punya matanya. Tuhan katakan dalam Quran, wa antum hina idin tandurun, wa antum hina idin tandurun, hina id balagatir ruhul hukuma tandurun. Itu maknanya. Kamu waktu ruh sampai di tenggorokan tandurun, kamu pandang. Taramak ada imma fil jannah wa imma fil na'ar. Engkau lihat, engkau punya tempat di surga atau di neraka. Sebelum mati sudah beberapa menit berjalan macam film. Di sholat itu kaum putih dengan listrik bergambar. Itu manusia sebelum mati beberapa menit, dia lihat dia punya amal yang dia telah kerjakan dari umur 15 tahun sampai dia mati, terbayang dia punya bayangannya. Itu mata berjalan, itu mata melirik, lihat. Orang tidak ada yang lihat, kita yang lihat. Dari 15 tahun sampai mati, kita sih tunjuk. Amal kita, macam film, jalan. Salah kali mau jatuh, kemudian itu. Untuk jatuh, kita punya. Inilah yang Tuhan katakan, wa antum, hayna idin, tandurun, hayna id, balagatir, rohul, hulukumah, tandurun. Kamu lihat, kamu punya amal kamu lihat kesudahan kamu di mana yang terakhir. Bukannya berat anak, bukannya berat anak ini. Ada orang bilang, lihat anak bila yang mau mati kanan kiri matanya, jangan berat-beratnya. Anak engkau aku urusin, harta engkau aku urusin. Bukan itu, saudara, keliru manusia. Dia sudah tidak lihat itu harta, bini, anak. Dia lihat dia punya anak yang dia akan penghabisan, saudara. Itu yang dilihat. Keliru manusia kalau mengatakan, jangan pikirinlah anak engkau aku urus, cucu engkau, harta engkau semua aku beresin. Itu ialah, itu tidak benar. Yang benar, orang itu sedang lihat. Dilihat semua macam film berjalan di mana punya mata. Sudah tidak ada harga lagi bini. Tidak ada harga rumah yang kita bangun. Tidak ada harga kamar yang cantik yang kita bikin. Tidak ada harga uang dolar. Tidak ada harga mobil yang mahal. Yang kita lihat itulah. Kalau manusia kata, jangan pikirin matanya kanan kiri miskinin anak. Tidak ada orang yang mati miskinin anak. Sudah selesai. Dia lihat dia punya amal yang keadaannya lebih besar. Itulah saudara-saudara. Dari itu saudara, kalau ada orang mau meninggal dunia, kita jaga supaya akhir perkataannya la ilaha illallah. Kalau dia menyebut, jangan diberodosin aja, biar aja diam. Dia menyebut la ilaha illallah, biar seputus-putus batasnya apa. Kita jangan ajarin lagi, diam aja. Tunggul bukan orang semua mesti ngajarin. Salah saudara, keliru. Diam. Kalau dia ngomong, ini orang yang mau mati, tolonglah lihat anak-anak saya, tolong nanti ajar, saya ada punya duit, saya utang saya sekian, buru-buru ajarin, la ilaha illallah, kita tunggu lagi. Kalau saya meninggal dunia, tolong bikin ini dan itu, buru-buru lagi, la ilaha illallah, supaya paling penghabisan ngomongnya itu, la ilaha illallah. Itu saya sudah tanyakan beberapa ulama, guru yang saya ngaji, saya berani tanyakan. Bagaimana yang orang bisa mati dengan la ilaha illallah? Begitu, saudara. Ini kita tidak, siapa yang datang ngajarin la ilaha illallah? Ramai la ilaha illallah, dia nyebut. La ilaha illallah, dia nyebut, dia nyebut. Bukan, kita tidak usah nyebut. Yang perlu nyebut dia yang mau mati. Yang Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi, la ilaha illallah, dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya bisa nyebut la ilaha illallah masuk surga. Selama dia belum ngomong dunia. Kalau dia ngomong dunia, buru-buru. Kirim-kirim anak saya, buru-buru. La ilaha illallah. Entah lagi dia ngomong, dia ingat cucu saya yang saya sayang. Tolonglah aja. La ilaha illallah. Siapa ada utang saya, tolong bayarin. La ilaha illallah. Pendeknya, Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, waktu dia mau mati, orang itu diampuni dosanya, masuk surga. Saudara-saudara sekalian, biar dia keluh pukul 7 pagi di lembur, gak ngomong lagi. Pukul 8 dia mati, 9 dia mati, 10 dia mati, zuhur dia mati, asar dia mati, dia masih-masih malam. Tapi dia nggak ngomong lagi urusan dunia. Orang itu masih di atas la ilaha illallah. Saya kira saudara paham. Nggak ada lebih tegas dari omongan ini, saudara-saudara. Jadi yang paling akhir, jangan ngomong-ngomong lagi. Orang mati, pesenlah apa yang mau dipesan. Jangan, jangan yang ngomong dunia. Orang yang udah mau mati, kita jaga. Nanti anaknya yang baik, jaga di kepalanya. Dari la ilaha illallah. Kalau jadi hidup, jangan jangan ngomong lagi. Bikin lagi. Tungguin. Kalau dia ngomong dunia, baru ngomong dunia. Itulah caranya orang yang kalau menunggu orang yang meninggal dunia, supaya mati di atas Allah. Ini yang paling berharga. Saudara-saudara sekalian, kalau mati lemlah ilah Allah. InsyaAllah, orang yang ada padanya taufik, bisa ditolahu Madinah amal ibadah kepada Tuhan yang tetepin, bisa nyebut insyaAllah waktu itu. Saudara, saya ingat berpuluh-puluh tahun saya mengaji, setiap saya mengaji, saya selalu baca la ilaha illallah. Saya ingin nanti kalau masih kita bisa nyebut la ilaha illallah. Di mana saja saya mengaji di atas la ilaha illallah. Saya berani nyebut di Masjidil Haram. 5 kali saya pidato di Mekah, dekat Baitullah. Ada orang dulu jadi guru di sini, namanya Wan Yusuf Makmur. dari gua baru kuliah di sini jadi guru pada zaman Hijrah, saya kirim kembali ke Mekah. Istrinya namanya Ratu Haji Hafsah Salman Tamim tinggal di Jakarta. Beliau itu karena mengingat jasa saya mempelajari meskipun zaman profesor dia dicari di tinggal di sini mengajar di mana madrasah. Maka saya datang di mana dia punya tempat di sana di negeri Mekah. Saya hadir di masjidnya, saya diberikan izin untuk berkhidmat. Tak boleh orang khidmat di masjidnya haram khidmat saya. Saya dapat khidmat. Alhamdulillah saya khidmat 5 kali saya khidmat di Masjid Al Haram yang hadir masya Allah. Saudara dapat gambarkan antara maghrib dan isya. Kira-kira 40-50 meter jauhnya Baitullah di mana Babu Salah dekat itu. Di waktu itu juga saya ajar la ilaha illallah. Waktu saya khidmat sudah saudara sekalian. Jadi di mana-mana tempat Nabi saya selalu mengajarkan pada saudara Abdul Madhusuhu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalau orang ramai-ramai bila perlu manusia seperti sekarang lebih dari 6.000, 8.000 banyaknya Nabi pun la ilaha illallah. Kalau ini tidak diterima yang mana Tuhan terima saudara-saudara. Masa Tuhan Tuhan la ilaha illallah kita tidak saudara-saudara saya. Maka dengan demikian tiap-tiap pengajian dibuka dengan la, ditutup dengan la ilaha illallah. Tuhan kadang giliran la ilaha illallah. Hadis Ali bin Abdurrahman Khadisi, di mana saja dari muda sampai tua kita ingat di mana saja ajarkan kalimatun Allah menyebut la ilaha illallah. Inilah yang paling mahal. Inilah ilah yang paling mahal. Kalau tidak bisa menyebut dia waktu dia mengakhir ucapannya la ilaha illallah cukup tunggu sampai dia meninggal dunia biar ramai ya apa pun. Sebab itu bisa orang pingsan lupa bukan apa pun lupa. Dia dibalak, dia punya rohaninya kemana-mana. Maka itu asal dia tetap dalam la ilaha illallah. Tidak Nabi kita waktu meninggal dia merasa berat, bukan Nabi kita saja. Dia bilang kepada anaknya Siti Fatimah, wah karda abatah. Ah susah ya. Nabi bilang laisa ala abiki kardun ba'dal yaum. Dibilang ayahmu habis ini hari enggak susah lagi deh. Jadi berat-berat mati saudara. Apalagi Nabi yang begitu sayang kepada umatnya. Dia lebih senang dia dapat beras dari beras umatnya. Tidak kena juri umatnya. Melainkan aktor yang merasai sakitnya itu saudara-saudara saya. Begitu Nabi punya sayang. Yang sendiri berkata, innama ana fikum bimanzilatil walid. Aku kepada kamu macam ayah yang sayang kepada anaknya. Nabi begitu saya, biar aku dapat susah, jangan umatku mendapat susah. Macam mana saudara? Nabi kita itu waktu meninggal dunia, berasa meriang, 2 kali meriang. Ini aku, kamai aku. Lagi-lagi itu, aku sakit meriang, sama juga meriang 2 orang laki-laki. Meriangnya Nabi 2 kali lipat, sampai gemeter dari panasnya. Dia meriang. Ada orang sahabat menanya, bilang kalau itu engkau meriang ya Rasulullah, macam itu beratnya. Dibilang aku meriang macam 2 kali meriang yang berat daripada engkau. Kalau begitu engkau dapat 2 kali dobel pahala, aja memang begitu keadaannya saudara-saudara saya. Nabi 2 kali dobel meriangnya waktu dia sakit saudara-saudara. Sampai diturun di tanah, sampai naik di atas, sampai anaknya Fatimah tidak kuat melihat ayahnya waktu mau meninggal dunia begitu berat dia keadaan sakit yang demikian. Lantas nanti Fatimah berkata, wah karba abata, ah susah ya Allah. Kata Nabi, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum ya. Kenapa engkau enggak susah lagi ini hari? Selama tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah berkata, ajaba rabban da'ah ila Jibril nam'ah. Begitu saudara-saudara, Tuhan sudah terima doanya Nabi. Kepada beritanya kami beritakan kepada Nabi. Ketika Nabi dikuruk di mana tanah, dikubur di mana tanah manusia yang begitu mulia, Siti Fatimah berkata, atawbat antusukum antahtu ala Rasulillah aturab. Apakah sampai hati kamu Rasulullah sampai urus dalam tanah? Begitu kata Siti Fatimah waktu ayahnya diurut. Atawat anfusikum, apa berasa senang hati kamu? Antahu ala Rasulillah atura, engkau tutup Nabi yang begitu mulia, yang begitu sayang, ditutup di dalam tanah, apa engkau satu hati? Tapi apa mau dikata, memang manusia mati mesti masuk ke dalam tanah, terima daripada yang dimikian saudara-saudara. Maka saudara, ini mati tidak dapat lulus daripada kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita sudah tobat tadi saudara, daripada kedosaan kita. Yang bagaimana saudara, kecil dan besar, saya sudah kasihkan hadiah. Istighfar kepada saudara, beribu-ribu saya kita, puluhan ribu, saya sudah hadiahkan, sudah habis, saudara amalkan. Bila yang akan datang, saya mau hadiahkan fatihah untuk saudara baca fatihah saban malam dengan fatihah yang teratur. Dari kami punya guru ulama-ulama, kami akan tulis. Insya Allah Ta'ala besok mulai bimbit kita sampai minggu datang. Minggu datang nanti dari sana masuk satu orang dapat satu buku atau satu lembar. Saudara datang bersama satu lembar. Saudara malam baca fatihah. Saudara malam baca doa untuk ayah ibu kita yang begitu mengharapkan saudara-saudara. Saudara, orang yang meninggal dunia karena lailal ahya la halakatil amwat. Kalau tidak ada orang hidup, mendoa orang yang masih binasa. Saudara-saudara, ada orang daripada orang yang saleh dia ru'yah dalam dunia tidurnya, dalam tidurnya dia mimpi ru'yat, lihat itu kubur pada pecah. Dia itu kubur terbuka, orangnya naik di atas kubur sama-sama, dia ru'yah. Orang-orang yang begitu banyak di mana kuburan, kuburan itu pecah dan orangnya pernah naik. Ada kuburan yang gelap dilihat dan orangnya berada di mana tempat yang gelap itu. Dan ada orang yang kuburannya itu penuh cahaya-cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang soleh rukyat begitu. Sudahlah. Ketika itu orang yang salihin, orang yang soleh melihat. Tiba-tiba ada dua orang sampai ke barat kubur bawa mantan daripada mur. Itu mantan dari mur. Mukhada bimana bila khadra. Ditutup dengan serbet atau selampek yang hijau. Itu mur. Itu masing-masing orang kubur menerima mur itu. Kulirnya terus menjadi lapang dan luas. Masuk cahaya. Kemudian orang yang rukyat ini menang. Kenapa kau tidak dapat seperti orang-orang? Orang-orang terima nampan dari nur yang begitu bahagia dengan gembira. Kenapa tidak terima? Dibilang, saya punya anak, tapi anak saya selalu berkata berbuat maksiat kepada Allah SWT. Tidak pernah ngirim-ngirim mata apa. Kerjaannya melacur, kerjaannya minum, kerjaannya main judi, tidak pernah ingat-ingat aku dan dunia. Aku punya anak. Menarik dia dalam kuburnya itu. Lalu dia bilangin, anakku namanya si Pulan, bin si Pulan, mukanya begitu, sifatnya, dan tinggalnya di kampung itu. Anak aku itu namanya tinggalnya di kampung itu. Dia tidak pernah ingat kepada aku, selalu dia ikuti di punya hawa nafsunya dan syahwatnya, selalu berbuat maksiat, tidak pernah dia ingat-ingat kepada aku. Saudara, pada malam itu orang soleh yang rukyat, pagi-pagi dia habis main subuh dia ingat, ini orang soleh. Ingat, Pulan bin Pulan, kampung itu orangnya begitu-begitu sifatnya. Kerjanya orang itu kata ibu, bapaknya ibunya yang meninggal dunia itu katanya kerjanya tukang minum, tukang maksiat, tukang apa macam-macam semua. Lantas kemudian yang rukyat habis main subuh dia ingat, dia panggil muridnya, ini ulama yang rukyat, panggil anak muridnya, panggil, dibilang aku mau tanya sama kamu anak muridnya, tanya beberapa orang, kamu kenal tidak ada orang namanya Fulan bin Fulan tinggalnya di kampung itu, wah, dia bilang, Pak Kiai gak usah kenal sama dia, dia kerjanya tukang minum, kerjanya tukang maksiat, kerjanya tukang mengatur. Buat apa Pak Kiai kenal yang begitu? Dia Pak Kiai kenalnya malam, dia mimpi namanya begitu, maknya kasih tahu dan bapaknya kasih tahu. Dia tanyakan, buat apa kenal yang begitu? Jangan kenal, orang itu tukang maksiat, tukang jalan yang tidak benar. Bukan, aku malam begini, begini, begini, begini, coba tuyung orang itu panggil sama kemarin. Nah kalau begitu boleh. Jadi dia murid, sedih, nemuin kepada orang yang tukang malam itu, yang tukang jahat, yang kerjanya minum, melacur dan lain-lain, kasih tahu. Engkau dipanggil oleh guruku si pulang. Sudah datang untuk jumpa kepada dia. Ada perlu yang untuk dibicarakan sama engkau. Datang ini orang. Bapak. Datang ini orang. Ngadap kepada dia. Ah. Tukang minum, tukang jahat ini datang. Sudah datang. Aku kenal sama engkau pada waktu malam semalam. Engkau punya orang tua dalam keadaan gelap di mana kuburnya begitu, begitu, begitu, begitu, dan orang lain, kubur-kubur lain terima nampan dari nur yang begitu, ialah bangga dia, kuburannya bercahaya-cahaya, tapi kuburan kamu punya orang tua di dalam gelap yang tidak ada bandingannya, katanya engkau tukang main jahat, tukang maksiat, tukang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua engkau yang kasih tahu nama engkau kepada aku sebagai guru yang berbakti. Kita berikan ini syam. Anak ini rupanya memang tidak arada syai'an haya asbabahu. Kalau Tuhan sudah menghendaki sesuatu ada aja sebabnya. Sebabnya begitu, ini anak membalik itu punya pikirannya. 180 kerat membalik. Yang pas lagi itu anak tobat kepada Allah di depan ulama tadi. Dan baru mulai sekarang aku berhenti melacur, berhenti minum, berhenti main judi, aku mau campur sama orang baik-baik, aku mau tinggal di masjid, gak mau pergi kemana-mana untuk ibadat, supaya orang tuaku yang meninggal dunia itu menerima bagian yang baik daripada yang dulu. Anak itu tobat kepada Tuhan, habis-habis tobat, dia menangis, dia tobat, dan ada uangnya untuk keperluan dia, dia terus tinggal di masjid. Orang ngaji dia ikut ngaji, orang hadir ikut hadir, orang sembahyang ikut sembahyang. Dia jauhkan dari teman-teman yang tidak baik. Uangnya itu buat makan dia. Sampai kira-kira 2 tahun lamanya, orang itu dalam keadaan yang demikian, si ulama ini mimpi lagi. Mimpi lagi, orang yang dulunya, ibunya, bapaknya, di dalam gelap, di dalam kubur yang begitu macam keadaannya, tidak ada cahaya. Kuburannya sudah penuh cahaya, berkat anaknya jadi orang baik, saudara-saudara sekalian masuk ke kubur. Mari saudara kita kembali. Apalagi kalau udah umur 40 tahun, udah umur 50 tahun, kembali lepas. Kalau udah umur 40 tahun, 50 tahun, dia juga menang. Kebajikan kita dengan kejahatan kita, barangkali syaitan sudah usap kita punya muka. Saya baca di dalam Hamis Nasa'i Dunia, di mana pinggirnya kitab Nasa'i Dunia, orang kalau udah umur 40 tahun lebih, belum kembali, masih tidak kejahatannya lebih banyak dari kebaikannya, barangkali orang itu muka yang sudah diusap sama syaitan. Na'udzubillah. Di sana, itu syaitan kalau udah umur 40 tahun, 45 tahun, belum juga orang itu mau benar, dipunya muka diusap sama syaitan. Kalau udah diusap sama syaitan, na'udzubillah. Itu syaitan sedang bilang begini waktu usap. Bi abi wajhin hadza layaklah. Itu kata syaitan. Bi abi wajhin hadza layaklah. Muka yang congorannya begini enggak bakal beruntung selama-lamanya. Sialan muka yang begini. Itu syaitan usap. Enggak berasa. Dibilang bi abi wajhin hadza layaklah, muka yang congorannya begini sial, nggak beruntung selama-lamanya. Na'udzubillah, layaklah, nggak bakal bahagia, nggak bakal beruntung, diusap sama syaitan. Kalau orang yang udah 40 tahun, 50 tahun masih kayak anak-anak, dia juga mau tobat, barangkali syaitan udah usap di punya mukanya, sial muka, nggak bakal sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari saudara kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan mendapat kesialan daripada yang sedemikian. Saudara-saudara, alhamdulillah, pada hari ini, saudara-saudara sekalian, mendapat penerangan-penerangan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa kita ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala besok kita bakal berhadapan, kita bakal ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini sudah, saya enggak kuat lagi tenaga untuk ini berpidato tidak cukup. Sampai pada syarat yauma hadid. Segala darimuhu hada maladaya atid al-jiyati jahannama kulla kafarun anud. InsyaAllah kalau ada umur lain giliran saudara-saudara akan mengikuti. Inilah saudara-saudara yang dapat kami sampaikan pada saudara-saudara dan diharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik wal hidayah saudara-saudara. Yang belum bantu dan yang sudah bantu kita baca fatah. Yang belum bantu supaya Tuhan jadikan hatinya murah. Iya, buat dia, buat ibu bapak yang sudah meninggal dunia. Yang sudah bantu mendapat pahala yang besar. Ala hadirniyah, wa kuliniyah salihah. Allah al-Karim, yang mutiru dunubana, wa yasiru indana, wa yitawiru a'marana, bita'atillah, wa irzikuna hutta khatimah, inda nubilil maut, wa ila khatratin nabi, al-Fatiha. Para saudara sekalian, kita banyak-banyakkan zikir, yaitu la ilaha illallah. Dengan zikir dan selawat, insyaAllah ta'ala kita bahagia dari dunia sampai di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.